dengan Pak Indra. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Silakan Pak Indra. Iya, itu mengenai reklama. Bahkan sampai untuk toilet aja dikasih pajak. Nggak salah itu Bapak pemerintah, Bapak pejabat. Mau bagaimana nantinya kalau toilet aja mesti sampai pasang toilet aja untuk kena pajak. Mm-hmm. Itu aja sih, tolong dipertimbangkan deh, apalagi kondisi Indonesia udah seperti ini ya. Baik, Pak Indra, terima kasih banyak komentar Anda. Dan masih terus kami tunggu untuk komentar yang lain dalam Businessman Opinion dengan Pak David. Selamat sore. Sore. Silakan Pak David. Ya, ini saya mau kasih usulan, kalau Pemda pikirannya begitu pendek, ya kan? Semua yang bermerek itu harus pakai dikenakan pajak. Baju orang yang bermerek dikenakan pajak aja, jadi Pemdanya cepat kaya gitu. Ya, baik. Kan? Terima kasih Pak David. Seperti orang bermain-main kalau gitu. Oke, terima kasih banyak Pak David atas tanggapan Anda. Selamat sore Pak Bram. Ya, selamat sore. Jadi kami berharap bahwa itu ditinjau kembali peraturan Pemdanya. Karena kalau begini tidak bisa orang mencari uang lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali untuk Anda. Dan saatnya juga saya ketemu dengan Bapak Indro. Selamat sore Pak Indro. Ya, selamat sore Mbak. Silakan komentarnya. Saya kira kita nggak bisa mengharapkan pemerintah melakukan sesuatu atau pemerintah daerah mengeluarkan peraturan yang sesukanya. Sebaiknya ini yang tidak masuk akal kita lakukan class action aja. Kita tuntut di pengadilan siapa yang benar. Terima kasih Pak Indro. Pak Sony, halo. Halo, sore. Iya, komentarnya silakan Pak Sony. Wah, komentarnya lucu ini. Orang usaha susah, listrik dibatasin, tulisan toilet dipajekin, lama-lama orang kencing juga dipajekin ini. Sekian, terima kasih.